Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah kitab Adabu Zifab fi Sunnah Al-Mutahharah karya Fadilatul Syekh Al-Muhaddis Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Ya, kita akan kemarin kita sekarang akan baca catatan-catatan kaki yang kemarin kita lewati. Catatan kaki yang pertama di halaman 212, ya, betul. Ya, tentang masalah cincin tunangan, cincin lamaran. Maka disampaikan bahasanya cincin lamaran yang biasa terbuat dari emas, fadama ma'ama fihi min taklidil kufar, di samping terlarang karena ada unsur mengekor orang kafir, liana hadil ada syarat ilihim minan nasara, karena kebiasaan ini atau budaya ini masuk ke tengah kaum muslimin dari orang Nasrani. Catatan kaki, wa yarji dzalika ila adatin qadimatin lahum, dan itu mengacu pada kebiasaan kuno orang-orang Nasrani pada saat penganten, yadaul khatam ala ra'si ibhamil arus al-yusra, ketika seorang penganten meletakkan cincin pada ujung jempol penganten yang dari di tangan yang kiri. Pada saat menyentuh jempol, dia mengatakan Bismillah dengan nama Tuhan Bapa. Kemudian dipindah cincin jadi diletakkan pada ujung sababah jari telunjuk. Ini perlu diketahui bahasanya jari telunjuk dalam bahasa Arab disebut sababah, diambil dari kata-kata sabun yang artinya mencaci. Diambil kata-kata sabun artinya mencaci, karena jari telunjuklah yang dipakai oleh orang untuk mencaci. Kalau mau mengatakan dasar, nah itu, maka jari telunjuk yang dipakai, bukan jempol. Namun dasar pakai jari telunjuk, maka dia disebut sababah. Sedangkan tangan kiri disebut yusra, yang artinya mudah. Orang Arab menyebut demikian karena fungsi tangan kiri adalah mempermudah kerja tangan kanan, membantu tangan kanan. Maka ketika menyentuh jari telunjuk, maka sambil mengatakan wabil ismil ibni dengan nama Tuhan anak, kemudian diletakkan pada ujung jari tengah sambil mengatakan dengan nama Roh Kudus, wa inda mayakulu amin, dan saat mengatakan amin diletakkanlah pada terakhir kalinya di jari manis haitsu yastakir, maka kemudian cincin jadi mapan atau permanen ada di jari manis. Itu letaknya, kenapa rahasianya, kenapa kok yang dipilih adalah jari manis. Katanya ceritanya demikian. Waqad wujiha su'alun, sungguh ada satu pertanyaan ditujukan kepada majalah Woman alati tasdur, yang terbit di London pada tahun 1960 halaman 8. Ya, kemudian pertanyaan ini dijawab oleh siapa itu Angela Talbot, yang dia adalah merupakan muharirah redaksi majalah Qism, bagian Hadil Asilah, pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Pertanyaannya itu kalau dituliskan redaksi bahasa Inggrisnya, kemudian dituliskan juga terjemahnya. Kalau terjemahnya, lima tayyuta khutamu zawad, kenapa cincin pernikahan diletakkan di jari manis di tangan kiri? Maka jawabannya, yukol. Ada yang bilang dijumpai pada jari manis itu satu urat. Di jari manis yang urat tersebut ya tasil bersambungan secara langsung dengan hati atau dengan jantung. Ini yang pertama. Wahunaka aidan asul qadim, demikian juga ada budaya kuno. Pada saat pengantin itu meletakkan cincin pada ujung jempol, harus berarti pengantin laki-laki ya. Ketika meletakkan cincin pada ujung jempol pengantin perempuan, di tangan kirinya dia mengatakan dengan nama Tuhan Bapa, kemudian ujung jempol jari telunjuk dia mengatakan dengan nama Tuhan Anak, dan di ujung jari tengah dia mengatakan dengan nama Tuhan atau dengan nama Roh Kudus. Wa akhiran, dan pada akhirnya maka cincin diletakkan di binsir, di jari manis, dan itu adalah tempat yang yastakir, tempat permanennya, sambil mengatakan amin. Kemudian atau sebelumnya berarti di awal catatan kaki, arus pertama laki-laki, kemudian arus yang kedua perempuan. Ingda makan al-arus yadul khutam ala ra'si ibhamil arus al-yusra. Mungkin ini terkait dengan satu budaya kuno orang-orang Nasrani. Pada saat al-arus, yaitu arus laki-laki, pengantin laki-laki meletakkan cincin pada jempol kiri pengantin perempuan. Kemudian tentang masalah isi majalah ini, at-tarjamah al-harfiyah, terjemah harfiyah untuk kalimat yang terakhir, wa inna ma yaqulu amin, pada saat mengatakan amin, yadau akhiran fil bisri haisu yastakir, maka dia letakkan pada terakhirnya di jari manis, dan itu adalah tempat yang yastakir permanen, yang sudah tidak lagi dipindah-pindah untuk si cincin. Nih, Al-Albani mengatakan waqad tawalla naqla hadhihi, dan nukilan al ini, dan penerjemahannya dari bahasa Inggris ke bahasa Arab dilakukan oleh seorang penulis perempuan namanya Malik Hananu. Maka beliau pun mengucapkan terima kasih kepada sang penerjemah dengan mengatakan jazahallahu khairan. Maka beliau berterima kasih dengan perempuan yang membantu beliau dalam masalah ini, memberikan kutipan, memberitahu adanya kutipan, kemudian menerjemahkannya. Maka di sini ada nisbatul fadl ila sahibihi, menisbatkan kebaikan kepada pelaku kebaikan, dan itu tidak antara bentuk terima kasih dengan jasa manusia. Tidak membuat kesan seakan-akan dia sendiri yang menerjemahkannya padahal dibantu orang. Kalau misalnya tidak ada kalimat terakhir ini, kita akan katakan, wah, Al-Albani hebat ya. Bahasa Inggrisnya keren juga. Kalau tidak ada paragraf yang terakhir ini, maka beliau tidak ingin ada kesan yang tidak benar. Maka beliau pun berterus terang kalau ini adalah bantuan orang lain. Dan ini adalah bentuk terima kasih kepada jasa dan kebaikan manusia. Kemudian catatan kaki di halaman 215 tentang seorang yang laki-laki yang memakai cincin emas, kemudian Nabi katakan itu adalah bara api neraka, kemudian Nabi cabut dan Nabi buang. Al-Albani mengatakan wal hadis nasun fi tahrimi khatamiz dhahab. Ini ada dalil tegas haramnya cincin emas. Maka kutipan yang nanti akan disampaikan dari Imam Ahmad rahimahullah, bahasanya beliau cuma memakruhkan, membenci, anau yukroh, dibenci cincin emas. Maka itu kita tafsiri dengan karohatu tahrim, makruh yang maknanya haram. Waqat ruwiya an Abi Hurairah, dan terdapat riwayat dari sahabat Abu Hurairah marfu'an, dinisbatkan sebagai sabda Nabi. Nabi mengatakan la'anallahu labisahu, semoga Allah melaknat orang yang memakai cincin, laki-laki yang memakai cincin emas. Diriwayatkan oleh Ats-Tsaqafi di Tsaqafiyat, akan tapi di sanadnya terdapat Sa'id bin Miskin, dan dia adalah tertuduh dusta, artinya dhaif jiddan. Kemudian hadis yang ketiga tentang masalah cincin emas dari Abu Tsa'labah Al-Khushani. Nabi melihat di tangan Abu Tsa'labah satu cincin dari emas, maka Nabi pukul pakai sejenis atau bambu yang Nabi bawa. Tatkala Nabi sudah enggak perhatian, maka Abu Tsa'labah kemudian membuangnya. Lalu Nabi melihatnya dan Nabi tidak lihat adanya cincin di tangan Abu Tsa'labah. Maka Nabi mengatakan ma'arona, tidaklah aku menilai diri kami ilaqat auja'naka, kecuali sungguh aku telah menyakitimu dan telah memberikan kerugian atau memberikan kerugian kepadamu. Disindirkan oleh Nasa'i dan lainnya. Dari Jaluk An-Nu'man bin Rasid, dari Az-Zuhri, dari Atta' bin Yazid, dari Abu Tsa'labah. Para perawinya adalah perawi yang siqah, perawi yang dipakai oleh Muslim. Akan tapi An-Nu'man ini adalah perawi yang jelek hafalannya, namun dia mendapatkan penguatan dari Abdurrahman bin Rasid yang dihadkan oleh Al-Muhammili dalam Al-Amali. Ya, dua sanad ini mengatakan kalau hadis ini marfu, hadis ini bersambung sampai Nabi. Namun dua jalur ini diselisih oleh jalur yang ketiga, yang mengatakan bahasanya, jalur ketiga mengatakan hadisnya mursal, jadi enggak nyebut sahabat. Yang dikatakan Nasa'i, dan Nasa'i mengatakan inilah yang lebih tepat. Nasa'i mengatakan mursal itu lebih tepat, daripada lebih kuat daripada yang mutasil. Al-Albani mengatakan tentang hadis Sayyid Nasa'i, dia adalah sahih sanadnya, sahih mursal. Artinya sahih sampai tabi'in. Sahih sampai tabi'in, kemudian tabi'in langsung Nabi. Akan tapi hadis ini disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari secara mausul bersambung. Secara bersambung, Ibnu Hajar mengatakan dihadkan oleh Yunus dari Az-Zuhri, dari Abu Idris, dari seseorang yang menjadi sahabat Nabi. Namun Ibnu Hajar tidak menyebutkan man kharajahu, ulama yang meriwayatkannya. Setelah itu kemudian ku ketahui ternyata itu ada dalam kitab Jami' Ibnu Wahab, Akhbarani Yusuf bin Yazid bi, dengan redaksi di atas. Fa idza sabata hadza, maka jika jelas hal ini, tidak adanya riwayat yang ada di Jami' Ibnu Wahab, maka di sini sahih, dengan alasan karena tidak kita ketahuinya siapakah sahabatnya, tidak mengapa. tentang sahabat tersebut, Auza'i menyebutkan namanya dalam riwayatnya dari Zuhri, kalau itu Abu Dzar. Demikian diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir, namun ada sanadnya bermasalah, ada Al-Qasim bin Amr Ar-Rabi'i. Aku tidak menjumpai biografi tentang orang ini, artinya majhul. Namun versi yang lain mengatakan sahabat tersebut adalah seorang dari suku Asja', itu ada dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang menunjukkan tentang haramnya, di samping haramnya cincin emas, juga menunjukkan haramnya cincin besi. Nabi mengatakan tentang cincin besi, hadza syarrun, ini lebih jelek daripada cincin emas, hadza hilyatu ahli nar. Ini adalah perhiasan penduduk neraka. Diat ke Imam Ahmad dan Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, itu Abdullah bin Amr bin Al-As. Dan ini adalah sanad yang hasan. Didiamkan oleh Ibnu Rajab dalam Sahabil untuk Sunan Tirmidzi. Ibnu Rajab punya sarah untuk Sunan Tirmidzi, dan beliau ketika membawakan hadis ini mendiamkannya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya, hadis ini menurut beliau wal hadis sahih, adalah hadis yang sahih. Ringkasnya demikian. Kemudian beliau membawakan sejumlah syahid penguat untuk hadis ini. Syahid yang pertama dari Umar bin Al-Khattab yang diriwayatkan Imam Ahmad. Kemudian wa syahidun sanin, penguat yang kedua dari hadis Buraidah, diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Disahihkan oleh Ibnu Hibban namun didhaifkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Karena ada perawinya bernama Abu Taibah Abdullah bin Muslim Al-Maruzi yang dikomentari oleh Abu Hatim Ar-Razi, hadisnya tercatat, bisa dicatat, dan tidak bisa jadikan hujah. Istilah hadis itu dicatat, akhirnya bisa menjadi penguat. Namun dia tidak bisa jadi yuhtajubi, jadi dalil pokok. Kalau dia sekedar untuk menambahi yang lain, tidak apa-apa. Namun kalau dia yang jadi pokok, kemudian mau dicarikan penguat, tidak bisa. Ya, Ibnu Hibban mengatakan bahasanya dia adalah orang yang salah dan sering menyelisihi riwayat perawi-perawi yang thiqah. Kesimpulannya dia adalah da'if dari karena min kibali hifzihi, dari sisi hafalannya. Namun dia tidak tertuduh. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan di takrib, dia adalah seorang yang jujur, namun yahimu, sering punya waham, salah sangka. Maka perawi semacam ini bisa jadikan hadisnya indal mutaba'ah, untuk menjadi penguat. Dengan catatan indal adami tafarud, dia tidak bersendirian. Dan hadis di atas yang kita baca redaksinya bisa kita masukkan dalam golongan ini. Maka ini adalah penguat syahid, hadis penguat yang qawiyun, kuat insyaallah ta'ala. Kemudian tanbihun, catatan. Maka hadis ini afada menunjukkan haramnya cincin emas. Karena Nabi mengatakan kalau cincin besi. Karena Nabi mengatakan kalau itu lebih jelek daripada cincin emas. Wala yaqtara bi ifta'i ba'dil afadil, dan janganlah tertipu dengan fatwa sebagian manusia yang istimewa. Afadilil muftin, seorang mufti yang utama, yang punya kelebihan, dan yang dimaksudkan adalah Syekh Ibnu Baz, biibahatihi, yang membolehkan cincin besi. Dan beliau adalah mufti. Afadilil muftin, itu saya Ibnu Baz yang membolehkan cincin besi. Iktimadan minhu, apa dalilnya saya Ibnu Baz? Saya Ibnu Baz yang membelikan cincin besi. Ihtimal dan berdasarkan hadis yang diatkan oleh Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, pasti Nabi SAW berkata pada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan dan dia tidak punya mahar untuk calon istrinya. Nabi katakan, iltamis walau khotaman min hadidin, carilah meskipun cincin dari besi. Hadis ini telah saya takhrij di Irwaul Ghalil. Fa inna hadza laysa nassan fi ibahatil hadid. Maka hadis ini bukanlah dalil tegas yang menjadi dalil bolehnya cincin besi. Dan perkataan Al-Albani ini didahului oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari. Di sana terdapat perkataan Ibnu Hajar yang mengatakan hadis ini dijadikan dalil bolehnya memakai cincin besi. Kata Ibnu Hajar, wala hujjata fihi. Tidak ada dalil demikian dari hadis ini. Lianna la yalzam, karena tidaklah berkonsekuensi bolehnya memiliki, bolehnya memakai. Kalau boleh punya itu belum tentu boleh memakai. Wayahtamul, dan dimungkinkan bahasanya Nabi inginkan dengan adanya cincin besi di rumah lelaki ini supaya jadikan mahar, kemudian supaya istrinya nanti bisa memanfaatkan cincin tersebut dengan cara menjualnya. Bukan memakainya namun menjualnya. Maka Al-Albani sejalan dengan Ibnu Hajar yang mengharamkan cincin besi dan menganggap bahasanya hadis ini tidaklah berlawanan dengan hadis hadis yang melarang cincin besi, tidak berlawanan dengan hadis yang carilah cincin meskipun dari besi. Walau furidu anawnasun fil ibahah, seandainya kita andaikan itu hadis ini ada hadis carilah cincin dari besi adalah dalil tegas bolehnya cincin besi, fayambari ayuhmal ala maqbilal tahrim. Maka patut untuk kita maknai sebelum pengharaman. Maka kita anggap hadisnya dua-duanya sahih. Maka iltamis wala khotaman min hadidin itu hadis yang awal, hadis yang lebih dulu. Kemudian hadis yang melarang cincin dari besi itu hadis yang belakangan. Jam'an, dalam rangka mengkompromikan antara hadis tersebut yang membolehkan dengan hadis ini yang mengharamkannya. Sebagaimana demikianlah keadaan, demikianlah asaan keadaan dalam mengkompromikan antara hadis yang membolehkan laki-laki untuk berhias dengan emas dan hadis yang mengharamkannya. Tentang hadis emas untuk laki-laki perlu diketahui hadisnya tidak seragam. Emas untuk laki-laki hadisnya itu tidak seragam. Ada dua hadis, ada hadis yang menunjukkan haramnya emas untuk laki-laki dan ada hadis yang menunjukkan bolehnya. Maka pendapat Al-Albani tentang hadis laki-laki emas bagi laki-laki, nah ini yang mengatakan boleh itu di awal Islam, yang mengharamkannya yang belakangan. Wa hadza bayyinun, dan satu hal yang jelas adalah samar insyaallah taala. Dan berpendapat dengan isi kandungan hadis ini Imam Ahmad dan Ibnu Rahawai. Ishaq bin Mansur al-Maruzi berkata kepada Imam Ahmad, cincin dari emas ataukah benci yang dari besi yang dibenci? Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, iya wallahi demi Allah. Allah alam yang dimaksud iya di sini mungkin dipahami adalah dua-duanya malahan. Itu dibenci wallahi demi Allah. Ishaq mengatakan kama qala benar apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad, dua-duanya tidak boleh. Nah, namun tadi telah di depan dikatakan bahasanya ikrah dibenci di sini maknanya adalah diharamkan. Dan hal ini yaitu melarang cincin besi adalah pendapat Imam Malik sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Wahab dalam Al-Jami' anhu dari Imam Malik. Dan ada pendapat Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dalam Tabaqat Ibn Sa'ad dan Jami' Ibn Wahab. Walau mukhalafata dan tidak ada pertentangan juga antara hadis yang melarang cincin dari cincin besi dan hadis yang dihadkan oleh Mu'aikib radhiyallahu anhu, dia mengatakan adalah cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari besi yang dipilin yang ada perak badannya. Kata Mu'aikib, warubama kana fi yadi, terkadang cincin itu ada di tanganku. Fakana Mu'aikib ala khatami Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'aikib itu memakai cincinnya Rasul, terkadang memakai cincinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Aku katakan tidak ada pertentangan antara hadis ini dengan hadis sebelumnya. Karena mungkin kita kompromikan yuhmalu al-mana', bahasa yang terlarang adalah hadidan sorfan, murni besi. Dan adalah sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar. Ala anal qawl muqaddaman alal fi'al. Dan kalau dari sisi sudut pandang yang lain bisa kita katakan ucapan Nabi lebih didahulukan daripada perbuatan Nabi. Kama sabaqat sebagaimana telah lewat. Maka mengambil hadis yang berisi perkataan lebih utama daripada hadis Mu'aikib yang berisi perbuatan Nabi. Demikianlah yang kita lakukan inda ta'adzuril jam'i ketika tidak memungkinkan untuk mengkompromikannya. Kemudian wa amma rawahu Nasa'i. Nih. Adapun hadis yang diriatkan oleh Nasa'i dari jalur Dawud bin Mansur, hadatsana Lais ibn Sa'ad an Amr ibn al-Haris an Bakar ibn Sawadah dari Abil Bukhtari, dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ada seorang dari Bahrain datang menghadap Nabi SAW lalu mengucapkan salam, lalu Nabi tidak menjawab salamnya. Dan di tangannya terdapat cincin dari emas. Maka Nabi mengatakan sebenarnya di tangan dia ada bara api neraka. Kemudian dia bertanya, atau ada yang bertanya, wahai Nabi, lalu cincin bimada famada ittakhattum, engkau bercincin dengan bahan dari apa? Nabi mengatakan lingkaran dari besi atau warik perak atau sufer atau kuningan. Maka hadis ini dalil, kalau redaksinya dalil bolehnya memakai cincin besi. Demikian juga hadis sebelumnya ini dijadikan dalil sebagai bolehnya cincin besi, memakainya bukan hanya sekedar memilikinya namun memakainya. Yang dipahami oleh Ibnu Hajar ini berlaku untuk besi yang tidak murni, semuanya besi. Fawa hadisun ta'ifun, hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya, hadis terakhir yang tadi tentang seorang dari Bahrain telah dibicarakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali di Sharh Tirmidzi, falam yasfi, namun pembicaraan beliau tidaklah memuaskan. Dan menurutku ini ada cacat yang tersembunyi, yang sangat tersembunyi, sebabnya dalam pandanganku ada Daud bin Mansur ini. Meskipun beliau seorang yang jujur, namun hafalannya lemah. Sebagaimana dilihatkan, diisyaratkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar, ditakrib dengan mengatakan, Sadukun Yahim, jujur namun sering memiliki waham salah. Kemudian di halaman 212, tiga baris terakhir dari bawah, 221, tiga baris atau empat baris terakhir dari bawah, wa ta'ayyana anhu Abu Najib, dan jelaslah bahasanya perawi tersebut adalah Abu Najib dan dia adalah cacat hadis menurutku, sehingga tidak boleh dia kita lawankan dengan hadis yang sahih. Walasya malah lebih-lebih lagi tidak ada dalam riwayat Imam Ahmad perkataan yang ada di akhir hadis, engkau wahai Nabi pakai cincin dari apa? Kemudian Nabi mengatakan lingkaran, cincin yang melingkar dari besi. Dalam riwayat Imam Ahmad tidak ada redaksi yang terakhir semacam ini. Kesimpulannya, hadza wa fil hadis, dan hadis yang terakhir yang tadi menurut Al-Albani adalah hadis yang dhaif. Fil hadis aidan, dalam hadis di atas juga dalil bolehnya memiliki atau memakai cincin dari perak, dan itu boleh secara mutlak. Kalimatnya boleh secara mutlak karena pertanyaannya, wahai Nabi, engkau bercincin dengan apa? Maka Nabi mengatakan lingkaran dari besi atau dari perak atau dari kuningan. Dan di sana membolehkan cincin perak secara mutlak tanpa memberikan syarat ini dan itu. Wa itlaquhu, dan kemutlakannya yak tadi menunjukkan mubahnya. Mubahnya cincin dari perak walau kana aktsar min mitsqal. Meskipun ini, itu lebih banyak daripada satu mitsqal. Adapun hadis yang mengatakan tentang masalah cincin perak, wala tutimmahu mitsqalan, dan janganlah engkau menyempurnakannya menjadi satu mitsqal. Maka hadis yang menegaskan kalau tidak boleh seorang laki-laki itu memakai cincin perak manakala beratnya satu mitsqal, maka ini adalah hadis yang dhaif sebagaimana telah aku jelaskan dalam hadis dhaifah wal maudhu'ah wa atharuha athayyi fil ummah, dan dampaknya yang jelek di tengah-tengah umat. Dan hadis silsilah ini saat ditulisnya ada busifab telah diterbitkan sampai sekarang 2000 hadis dalam 4 jilid wa laydaya at'afuha, dan aku masih punya berlipat-lipatnya lagi. Perlu diketahui bahasanya larangan cincin perak bagi laki-laki dalam jumlah yang banyak, yang kurang lebih satu mithqal, itu ada pendapat Ibnu Taimiyah. Namun beliau tidak berpendapat namun cara setahu saya beliau tidak beralasan dengan hadis ini. Tidak beralasan dengan hadis ini, namun sisi pendalilannya, cara berdalilnya adalah nanti hadisnya akan dibawakan oleh Al-Albani di bab tentang masalah emas melingkar. Hadis yang mengatakan bahasanya membolehkan untuk memanfaatkan perak sesuka hati itu dhaif, sehingga tidak ada tidak ada dalil berupa sunnah kauliyah yang mengizinkan bagi laki-laki untuk pakai cincin perak secara mutlak. Karena hadis yang dipakai mutlaknya Al-Albani di sini hadis apa? Dhaif kan? Ini hadis dhaif. Nanti juga ada hadis satu lagi yang jadi dalil bolehnya cincin bolehnya berhias dengan perak untuk laki-laki, dan juga dhaif. Itu dianggap itu dinilai dhaif, sehingga adanya cuma perbuatan. Adanya perbuatan Nabi cincinnya perak. Tidak ada berupa hadis yang berupa sunnah kauliyah perkataan, dan itu yang nanti kemudian bisa ditangkap kalau itu mutlak. Nah, mutlak ya berarti suka-suka mau berat seberapa, tidak karena tidak diatur-atur oleh Nabi. Maka kesimpulannya, sisi pendalilan dari Ibn Taimiyah, kesimpulannya cuma ada izin, ada berupa sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau punya cincin dari perak. Kemudian ditimbang, bahasanya bercincin itu ada makna berhias, dan ini adalah bukan untuk laki-laki, itu untuk perempuan. Ini perempuan. Ya pada dasarnya tidak boleh. Maka kemudian disimpulkan satu makna yang menunjukkan pada dasarnya tidak boleh pakai perak, berhias dengan perak, dengan punya cincin dan semacam itu. Pada dasarnya tidak boleh. Ini hukum dasarnya. Kemudian hukum dasar ini mendapatkan istisna, pengecualian. Pengecualiannya apa? Cincin perak. Gimana kalau bentuknya bukan cincin? Ya, maka kata Ibn Taimiyah, ya jangan lebih berat daripada beratnya cincin. Jangan lebih berat daripada beratnya cincin. Wajarnya cincin berapa? Sekian. Cincin di jari, perak mau seberapa sih? Ya paling banter sekian. Ya jangan lebih dari itu. Jadi kalau argumentasi Ibn Taimiyah yang melarang, beliau melarang melarang laki-laki untuk berhias dengan perak. Berhias di sini enggak harus mesti harus cincin ya. Boleh jadi mungkin ada bros ya. Ini ada bros, ada apa yang lain yang kemudian terbuat dari perak. Maka kalau logikanya Ibn Taimiyah, pertama berhias untuk laki-laki dengan perak, itu berhias dengan perak itu ini perempuan. Untuk perempuan, bukan untuk laki-laki. Laki-laki tidak perlu berhias-hias. Kan? Maka pada dasarnya itu untuk perempuan, sehingga ini tasabuh dengan perempuan. Dan tentu hukum tasabuh terlarang. Namun ada pengecualian, cincin. Ada pengecualian, cincin. Maka gimana kalau tidak berbentuk cincin? Ya kalau cincin boleh. Gimana kalau bentuk lain selain cincin? Boleh, dengan catatan ya tidak lebih dari berat wajarnya cincin. Ya, maka berkaitan dengan kembali ke cincin dari besi, maka tadi dipaparkan oleh Al-Albani ada dua hadis yang jadi dalil ya, bolehnya memakai cincin besi, ya. Ada dua hadis. Hadis yang pertama beliau nilai sahih, hadis yang kedua dinilai dhaif. Padahal Al-Albani tidak setuju dengan pendapat yang membolehkan cincin besi. Membolehkan memakai cincin besi. Beliau cuma membolehkan memiliki cincin besi. Ya, ada dua hal, dua bab yang dibedakan. Memiliki cincin besi sama memakai cincin besi. Al-Albani membolehkan memiliki cincin besi, namun melarang dan mengharamkan memakai cincin besi. Karena Nabi mengatakan tentang orang yang memakai cincin besi, ini jelek, ini adalah perhiasan penduduk neraka. Ya, namun beliau sampaikan juga adanya dua hadis yang menunjukkan bolehnya memakai, bukan hanya memiliki, namun memakai cincin besi. Hadis yang pertama dinilai sahih, hadis yang kedua dinilai dhaif. Tentu yang dhaif, ya sudah selesai. Tidak usah dibahas. Anggap saja tidak ada. Maka namun uniknya hadis yang dhaif itu dijadikan dalil oleh Al-Albani berkaitan dengan masalah kadar perak. Maksudnya kadar perak itu bebas, ya. Tentu berdalil sisi pendalilan, kalau tadi logika Ibn Taimiyah sudah saya sampaikan, sudah kita sampaikan, kalau logikanya Al-Albani jadinya agak unik, ya kan? Sudah beliau sampaikan itu hadis yang dhaif, kenapa pakai istimbat, ngambil istimbat dari situ. Istimbat untuk mengatakan mutlak, ya berarti tidak diatur-atur mau beratnya seberapa ya suka-suka. Wong sudah nyata-nyata beliau katakan dhaifnya tidak bisa di kesimpulan hukum dari situ. Wa itlaqu yaqtadi ibadah walau kana akthar min mithqal. Nah, ini bermasalah kalimatnya. Nah, karena telah tegas kalau itu adalah hadis yang dhaif. Lain halnya kalau beliau ngasih tanbih tentang adanya hadis dhaif yang mengatakan wala tutim mahu mithqalan, ini hadis dhaif dan saya jelaskan begini, maka pendapat ulama yang membatasi membatasi beratnya sekian-sekian itu tidak benar. Ini sekedar catatan tambahan. Namun tidak dikait-kaitkan dengan hadis yang kedua karena hadis yang kedua adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Namun hadis yang pertama yang sahih itu kalau Ibnu Hajar mengkompromikannya dengan mengatakan bahwasanya yang tidak boleh dipakai itu manakala murni hadidan sorfan, murni perak, murni besi. Kalau bercampur maka boleh. Sedangkan hadis yang pertama yang itu adalah bercampur hadidan mulawwanan alaihi fiddah, ya, besi yang kemudian dipilin, ya, dicampuri materi yang lain, dan alaihi fiddah dan ada padanya perak. Ya, kemudian Al-Albani pendapat beliau tentang masalah cincin besi, beliau membolehkan untuk memiliki cincin besi. Dalil bolehnya memiliki hadis tentang laki-laki yang tidak punya apa-apa padahal ingin nikah. Nih, yang punya apa-apa saja tidak ingin malah. Ya. Yang tidak punya apa-apa ingin nikah. Maka Nabi katakan, iltamis walau khotaman min hadidin. Carilah sebagai mahar meskipun cincin dari besi. Ini menurut Al-Albani hadis ini adalah dalil bolehnya memiliki cincin besi. Namun tidak boleh memakainya berdasarkan hadis yang beliau hadis keempat di sini yang beliau nilai sahih. Nabi mengatakan tentang orang yang memakai cincin dari besi, ini adalah lebih jelek daripada cincin emas. Ini adalah hiasan penduduk neraka. Ya, maka beliau kompromikan antara hadis ini adalah cincin besi itu perhiasan penduduk neraka dengan carilah cincin meskipun itu dari besi. Beliau kompromikan bahasanya hadis ini lebih jelek, ini adalah perhiasan penduduk neraka, ini berbicara tentang memakai cincin besi. Sedangkan carilah meskipun cuma cincin besi, ini berkaitan dengan masalah memiliki cincin besi. Maka boleh memiliki, namun tidak boleh kalau memakai. Ini jadi pendapat Al-Albani. Dan ini pendapat tadi siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Demikian juga beliau katakan adalah pendapat Imam Malik. Kemudian atau ya, ini pendapat Umar bin Khattab, kemudian setelahnya adalah pendapat Imam Malik. Demikian juga pendapat Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawaih, namun dengan menggunakan redaksi makruh. Yang ini kemudian makruhnya dimaknai dengan makruh dalam pengertian makruh tahrim. Makruh tahrim itu sama dengan haram. Non perlu diketahui, ya, dan tadi beliau katakan, beliau sampaikan bahasanya agak panjang ini untuk membantah fatwa ba'di afadilil muftin, ya, dan itu yang dimaksudkan adalah Syaikh Ibnu Baz rahimallahu ta'ala yang mengatakan bahasanya hadis ini lebih jelek, ini adalah hiasan atau perhiasan penduduk neraka. Ini kalau menurut Syaikh Ibnu Baz hadisnya hadis yang da'if karena dianggap sad. Dianggap hadis yang sad. Kenapa sad? Karena menyelisih hadis iltamis walau khotaman min hadidin. Dan menurut beliau tidak bisa dikompromikan. Menurut beliau enggak bisa. Menurut Syaikh Ibnu Baz enggak bisa dikompromikan. Kalau enggak bisa dikompromikan, maka salah satu harus dilemahkan. Nah, iltamis walau khotaman min hadidin hadisnya Sahih Bukhari dan Muslim. Sahih Bukhari dan Muslim, ya, maka hadis ini adalah perhiasan masuk neraka. Ini kemudian beliau nilai adalah dhaif sad karena berlawanan dengan hadis yang sahih. Dan menilai cara berpikir saya Ibnu Baz yang menilai itu bertentangan itu juga logis. Nih, itu juga logis. Kenapa? Nah, kalau cincin dari besi, kalau cuma dimiliki, dianggurkan di rumah, untuk apa coba? Kalau boleh dimiliki, namun tidak boleh dipakai. Ini agak sulit kalau untuk cincin. Nih, kalau untuk cincin itu agak sulit. Hah? Kemana cuma mau digantung untuk hiasan, gantung di dinding atau disimpan di kaca, di bivet kaca. Nah, ini ada cincin besi, enggak? Ya. Maka dimiliki, boleh dimiliki, namun tidak boleh dipakai. Itu berat itu menyambungkannya. Kalau untuk cincin itu sulit. Ini logikanya Syaikh Ibnu Baz menganggap itu bertentangan. Sulit ini gimana? Cuma dimiliki. Tidak dipakai. Mungkin kalau benda-benda yang lain bisa jadi tentang masalah misalnya bejana emas dan perak. Bejana emas dan perak sebagian ulama ada yang melarang memiliki dan memakai. Namun kan kalau redaksinya kan memakai, janganlah kalian makan dan minum dengan bejana emas dan perak. Maka pendapat yang lain mengatakan boleh memiliki, tidak boleh dipakai. Ini bejana emas dan perak. Tapi kalau bejana emas dan perak itu, kalau kita ya, menimbang ulama yang mengatakan boleh memiliki, boleh itikhad, namun tidak boleh istimal. Memiliki boleh, namun memakai tidak boleh, itu masih bisa, masih masuk. Jadi hiasan kan keren kan, ada di kamar, di ruang tamu ada guci emas. Ya meskipun ya cuma, dia cuma nganggur di situ, enggak dipakai gucinya, enggak dipakai untuk ngapa-ngapa, ya cuma ditaruh di situ. Wah itu kan ada pemanfaatannya, keren kan. Kamar tamunya ada guci emas. Masya Allah ini kaya kan? Ada nilai penggunaannya gitu ya. Tapi kalau cincin besi, aduh, cincin besi kok cuma boleh dimiliki, tidak boleh untuk dipakai. Ini ruwet nih cara mikirnya ini. Terus gimana coba? Maka kalau wadah emas untuk satu pendapat boleh dimiliki namun tidak boleh dipakai. Nah, ini masih sebisa boleh jadi misalnya bentuknya gelas, oh ditata di pivet, wah ini ada gelas emas. Nah, itu bisa jadi perhiasan. Jadi hiasan itu bisa. Nah, tapi kalau cincin besi kemudian dijajar gitu kan, hiasan cincin besi itu kan enggak. Tidak bisa jadi hiasan. Jadi ini wallahu a'lam, ini logika saya Ibnu Bas yang menilai bahasanya ini bertentangan. Dia tidak bisa dikompromikan. Kompromi yang ditawarkan oleh Ibnu Hajar ya, menurut beliau tidak masuk. Karena ini cincin besi, bukan wadah emas atau wadah perak. Ini cincin besi. Ya. Enggak, bahasa kita enggak umum ya, ada orang cuma cincin besi ditumpuk jejer untuk hiasan. Nih. Di tempat kita wadah rokok untuk hiasan malah ada ya. Ditumpuk-tumpuk bentuk apa, lingkaran atau apa, wadah rokok. Nih. Kalau cincin besi kemudian ditumpuk-tumpuk bikin bentuk apa untuk ini ya. Tidak kita jumpai semacam itu. Maka itu wallahu a'lam, itu logika saya menubas untuk ini, dan itu logika yang kuat ya, ini logika yang kuat. Ditambah kalau pakai sehingga iltamis wal khataman mahdidin, dalil bolehnya pakai cincin besi. Ya. Dan normalnya untuk mahar ya normalnya ya cincin itu ya dikasihkan untuk dipakai ya. Ya tadi kata Ibnu Hajar ya itu dikasihkan untuk dijual ya kan. Dikasihkan untuk, kata Ibnu Hajar apa tadi ya, dikasihkan untuk dijual ya, nanti kasihkan buat istrinya dibagikan untuk jual. Nah, ya. Kalau kasihkan untuk istri kemudian untuk dijual, kenapa tidak dijual sama si laki-lakinya ya? Nah, kemudian uangnya ya untuk mahar ya kan? Lebihnya daripada muter kayak gitu kan. Carilah apa cincin dari besi kemudian juallah, jadikan untuk mahar. Nah, kata Ibnu Hajar kan tadi, nih kasihkan ke istri, nanti istri yang menjual, ya kan? Nanti istri yang menjualnya, kemudian dia memanfaatkan uang hasil penjualan tadi. Ya, maka wallahu ta'ala alam, logika saya Ibnu Bas yang menganggap ini dua hadis yang bertentangan, yang sulit untuk dikompromikan adalah logika yang kuat, sehingga beliau memilih pendapat untuk mengatakan boleh memakai cincin dari besi dengan dalil hadis tersebut. Ditambah ternyata kita jumpai hadis yang dibawakan oleh Al-Albani yang menunjukkan bolehnya Nabi bolehnya memakai cincin besi meskipun besi itu dipilin dengan ada sesuatu benda yang lainnya. Ini menguatkan, malah kita lihat menguatkan pendapat Ibnu Baz yang membolehkan cincin besi. Maka kesimpulannya wallahu ta'ala alam, logika Ibnu Baz dalam masalah ini adalah logika yang kuat. Orang kemudian hati-hati juga dengan meninggalkan cincin dari besi, satu hal yang tidak mengapa. Ya, demikian yang kita kesempatan pagi hari ini membahas tentang seputar cincin besi. Dan demikian juga berhias dengan masalah berhias dengan perak. Demikian Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Ridwanan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.